Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita sebutkan dalam tahapan ketika membaca, yaitu tahapan yang pertama yang disebut tahqiq, yang artinya membaca Al-Quran sesuai dengan keadaannya tanpa menambahinya dan tanpa menguranginya. Tetapi para ulama lebih mengkhususkan bahwasanya bacaan ketika disebut bacaan tersebut sebagai tahqiq, artinya bacaan tersebut memanjangkan mad ketika waqaf 6 harakat. Ya. Bacaan yang ketika memanjangkan waqaf atau memanjangkan mad ketika waqaf 6 harakat seperti madlin, mad 'alil lisukun, mad silah tawilah, ataupun mad wajib muttasil indal waqfi 6 harakat. Ya. Sehingga jika ada bacaan seperti ini disebut qiraah tahqiq. Tayyib. Dan ini masyhur daripada qiraah Quraisy, Kasai dan yang lainnya dari para ulama qiraah. Dan disebutkan oleh musannif di sini, ini layak diajarkan dalam rangka mengajari manusia. Karena apa? Lebih tenang, lebih santai. Tayyib. Kemudian yang kedua, yang memisahkan antara tahqiq dengan tartil, yang sebagiannya menggabungkan antara tahqiq dengan tartil, maka martabatu tartil kata beliau, wa tartilu huwa al-qira'atu bitmi'nanin wa tu'adatin ma'a tadabburil ma'ani. Yang namanya tartil kata beliau yaitu bacaan dengan tenang dan santai diiringi dengan tadabburul ma'ani, ya, memikirkan makna-maknanya, menelaah daripada makna-maknanya. Sebagian ada yang mengatakan menghayati, bahasa Indonesia. Tapi kalau menghayati bahasa Arab ini tidak boleh, ya. Karena menghayati kalau bahasa Arab apa? Menghidupkan maknanya, ya. Cuma kalau bahasa Indonesia boleh. Itu apa? Menelaah daripada mendalami, ya, makna-maknanya, memahami makna-maknanya, ya. Itu dalam membaca istilahnya, ya. Sehingga kata orang Sunda mah jangan seperti monyet ngegulung kelapa. Ya. Kalau antum tahu, yaitu apa? Kera dia membawa kelapa, tidak tahu isinya apa. Ya. Atau kera membawa durian, ya, luarnya apa mengerikan, dalamnya apa manis, ketagihan. Itu isi Al-Quran. Jangan sampai seperti itu. Tidak tahu maknanya. Jadi kalau dia tahu maknanya apa, dia akan ketagihan membacanya. Tayyib. Dan ini sifat manusia yang kurang mendalami maknanya. Sehingga meskipun banyak manusia yang menghatamkan Al-Quran, banyak manusia yang mendalami, memperbagus lafaz Al-Quran, qori nomor satu umpamanya, ya, mendapat ijazah dalam mengajarkan Al-Quran dan yang lainnya. Tapi tatkala dia kosong dari mempelajari maknanya, memahami maknanya, maka perbuatannya akan bertolak belakang dengan Al-Quran. Ya. Yang intinya apa? Al-Quran fi janib wa huwa fi janibin ukhra. Al-Quran di satu sisi, dia pun di sisi yang lain. Al-Quran fi wadin wa huwa fi wadin ukhra. Al-Quran di satu lembah, dia pun di lembah yang lain. Padahal dia apa? Memperbagusnya, memperindah bacaannya. Tapi apa? Khalal fi ma'rifati ma'na. Dia kurang dalam memahami maknanya. Tayyib. Oleh karena itu Allah SWT celak manusia. Ya. Dalam salah satu firman-Nya, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau Al-Quran itu kami turunkan ke siapa? Gunung. Niscaya kamu lihat gunung tersebut akan tersungkur, akan jatuh. Kenapa? Khosyi'an min khosyatillah, khusyuk, tunduk, patuh, takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau Al-Quran diturunkan kepada gunung. Tapi diturunkan kepada manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana al-insan dzaluman jahula. Manusia itu bodoh dan apa? Jahul, dzalum, banyak berbuat zalim dan juga bodoh. Ya, sehingga tidak faham tentang apa makna Al-Qur'an. Tayyib. Sehingga orang-orang yang jauh atau tidak mau peduli memahami makna Al-Qur'an, yukhsha fi qalbihi marad au kufl, dikhawatirkan di dalam hatinya ada penyakit atau ada apa? Kunci. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidaklah mereka memahami isi kandungan Al-Qur'an atau ada kunci di dalam hatinya? Tayyib. Ya, sehingga qiraah tartil ini diusahakan apa yang dibaca difahami maknanya dengan tenang, perlahan, tidak gurung-gusuh, karena tidak ada yang ngejar, ya, tidak ada yang ngejar di dalam baca Al-Quran. Tidak seperti yasinan, tujuh balik apa balapan, ya. Kalau yasinan seperti itu, tujuh balik apa balapan, ya, selesai apa sudah tenang, nunggu yang lainnya, tayyib, ataupun yang lainnya daripada bacaan-bacaan yang tidak memperhatikan maknanya. Wa ikhraju kulli harfin min makhrajihi, dan mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Ma'i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, dengan memberikan haknya dan perkara-perkara yang wajib ditunaikan. Min ghairi ajalatin, tanpa apa? Gurung-gusuh. Tanpa tergesa-gesa dalam membacanya. Yang tergesa-gesa dalam membaca, tukhillu bi ahkami tajwid, akan merusak hukum-hukum tajwid, berpengaruh yang jelek terhadap hukum-hukum tajwid. Sehingga antum lihat anak-anak, ya, karena mengejar setoran hafalan sehari harus 3 lembar umpamanya, atau harus 5 lembar, atau harus 1 juz, yang ada apa? Ngawur bacaannya. Tayyib. Cepat tapi apa? Tidak keruan hukumnya. Ya. Ini yang namanya apa? Qiraah cepat. Ini mudah, ikhwan. Ya, seseorang belajar qiraah cepat itu mudah. Tidak harus belajar. Ya. Seperti apa? Antum ngebut, ya. Itu mudah. Apakah ada yang ngajari antum ngebut ketika naik motor? Enggak ada, bisa dengan sendirinya. Ya. Tetapi yang diajari apa? Gigi 1 dan gigi 2. Ya. Pertama kali kita belajar motor, apa yang diajari? Gigi 1, gigi 2. Supaya apa? Pelan. Supaya tenang. Supaya lihat rambu-rambu, jangan sampai jeblos. Ya. Baik. Seperti itu pula dalam membaca, supaya santai, tenang, enggak tergesa-gesa. Kenapa? Cepatnya akan bisa dengan sendirinya, mudah. Tapi yang sulit adalah belajar bagaimana membaca dengan tenang, perlahan, dengan memahami maknanya. Sehingga kalau terbiasa membaca dari awal cepat, tidak karuan, tidak teratur, tidak berusaha memahami maknanya, dia akan rusak hafalannya ketika disuruh membaca dengan perlahan, lupa atau bahkan apa hilang. Taib, seperti itu. Ya, sehingga diperhatikan anak-anak antum dalam membaca. Ya, yang dikejar itu bukan cepatnya, tapi bagusnya, sesuainya, ya, praktiknya dengan hukum-hukum tajwid. Itu ada evaluasi ya dari antum bagaimana nih bacaan seorang anak. Jangan sampai apa anak pulang ke rumah, ya, orang tuanya, bapaknya atau ibunya suruh apa tasmi anaknya, bingung dengan bacaan anaknya. Kenapa? Karena kecepatan katanya. Mau di stop nggak bisa katanya. Tidak, seorang pentasmi, baik itu orang tua atau guru, harus mampu menyetopnya jika itu salah. Ya. Karena fungsinya ada pentasmi, fungsinya ada orang yang mendengarkan hafalan seseorang untuk memperbaiki, bukan untuk membiarkan. Ya. Bukan untuk membiarkan, tapi untuk memperbaiki, untuk mengarahkan. Ini bacaan yang benar seperti ini. Tanya. Wat tertiru, oleh karena itu Syekh Abdul Rahman, ya, pengalaman saja, ketika beliau membeludaknya anak-anak, ya, di markis yang namanya anak-anak, kalau di sana apa ribu anak-anak kecil di bawah 15 tahun ini ribuan, ya, tidak 5-20 orang, ya, sehingga keteter untuk ngajarinya. Kemudian Syekh membuka pendaftaran bagi santri-santri yang berminat untuk mengajari anak-anak. Ya. Dengan syarat apa? Lahul kafa'ah. Dia memiliki kemampuan. Kenapa? Sayu'tal mukafa'ah, karena akan diberikan mukafa'ah. Jadi dia harus punya kafa'ah, kemampuan, karena akan diberi mukafa'ah oleh markis. Apa salah satunya? Jikalau ingin mendaftarkan sebagai guru mengajari anak-anak, harus menyetorkan bacaannya dan hafalannya di hadapan syekh, diuji, ya, benar atau tidak ini makhrajnya atau tajwidnya. Kalau lulus seleksi boleh ikut ngajar. Jadi bukan kita mengejar, oh nanti karena ada gajinya sini. Harus setor dulu. Tidak boleh kepada yang lain, khusus Syekh. Tidak boleh diwakilkan. Seperti itu. Kenapa? Karena Syekh tanggung jawab ini. Si pengajar itu mau ngajari anak-anak, ya, mau membimbing anak-anak, mau mengerahkan anak-anak, sehingga apa dipilih, bukan pengajar yang sembarangan. Tapi harus dulu seleksi yang dia akan kelak mampu menerapkan lisan-lisan yang benar terhadap anak-anak, pengucapan-pengucapan yang benar terhadap anak-anak. Itu ibrahnya di situ saja. Taib. Wa tartiru afdalul maratib, dan tartir adalah tahapan yang paling mulia, yang paling utama di dalam membaca. Kenapa? Li'annahu nuzila bil Qur'an, karena diturunkan dengannya Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah firmankan di dalam surat Al-Furqan, warattalnahu tartila. Dan kami tartilkan Al-Qur'an itu, kami baguskan Al-Qur'an itu dengan sebagus-bagusnya. Wa ja'a bihil amru fil Qur'anil Karim biqaulihi ta'ala, demikian pula datangnya perintah dalam Al-Qur'anul Karim dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Dan perbaikilah Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir, orang yang mumpuni, orang yang pandai dalam membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil barah, bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ya, deretan mereka yang mahir dalam membaca Al-Qur'an berada di deretan para malaikat yang mulia. Ini menunjukkan apa? Keutamaan mempelajari Al-Quran dan mahir membacanya. Tayyib, sesuai dengan kaidah tajwidnya. Walladzi yaqra'u wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Sedangkan orang yang dia membaca Al-Quran dengan kesulitan membacanya, ya, dan diiringi dengan kesusahan, lahu ajran, dia memiliki dua pahala, yaitu pahala biqiraatihi, dengan membaca Al-Quran, wa bijtihadihi, dan kesungguhan dia dalam membaca Al-Quran. Ya, menunjukkan di sini apa? Bahasanya hukum tartil itu tidak fardu ain. Hukum tartil tidak fardu ain. Kenapa? Karena kalau fardu ain, di sini orang yang membaca dengan terbata-bata, yang kesulitan, maka dia berdosa. Iya. Dia berdosa. Kenapa? Karena harus tartil. Tapi justru di sini apa? Masih tetap mendapatkan pahala. Dua pahala. Karena dia membaca Al-Quran, berpahala. Dan karena dia apa? Belajar bersungguh-sungguh. Tetapi apa? Allah SWT memberikan kepadanya dengan sesuai yang Allah berikan terhadap dirinya. Dan juga yang disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Itqan dari Ali radhiyallahu taala anhu, at-tartil ma'rifatul huquf atau tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya. Yang namanya tartil adalah tajwidul huruf, memperbaiki huruf, mengeluarkannya sesuai makhrajnya, ya, dan sifat-sifatnya. Kemudian apa? Mengetahui waqaf yang benar, berhenti di dalam ayat dengan apa? Pemberhentian yang benar dan tepat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.